Barakallahu fikum. Tayyib. Ihsanul abdi terbagi menjadi dua lagi, yaitu ihsanul abdi fi ibadatil khaliq. Yang kedua, ihsanul abdi ma'a ghairihi. Baik. Perbuatan ihsan seorang hamba dibagi menjadi dua. Yang pertama, perbuatan ihsan seorang hamba kepada sang khalik, kepada sang pencipta. Bentuknya disebutkan di dalam hadis Jibril ketika beliau bertanya kepada Rasul, "Fa'akhbirni anil ihsan." Maka Rasul menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Sehingga bentuk tindakan ihsan seorang hamba kepada sang khalik adalah ketika dia beribadah kepada Allah, kepada sang khalik, tayyib, seolah-olah dia melihat Allah. Dan kalau dia tidak mampu menghadirkan perasaan yang demikian, maka cukup bagi dia untuk merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk ihsanul abdi tayyib ila khaliqihi. Barakallahu fikum. Dan ini dibahas dalam kitab-kitab tauhid dan akidah. Dan ini tidak kita bahas secara rinci. Bentuk ihsan al-abd yang kedua adalah ihsanul abdi ma'a ghairihi. Tindakan ihsan seorang hamba bersama dengan yang lainnya dari kalangan sesama makhluk. Hal itu disebutkan dari kalamnya seperti oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, kemudian juga Ibnul Mubarak, barakallahu fikum. Maknanya adalah tayyib badlun nada wa kaful adha. Tayyib wa talaqatul wajhi. Barakallahu fikum. Ya. Badlun nada, mencurahkan seluruh kebaikan yang dia miliki. Wa kaful adza, dan menahan diri dari mengganggu orang lain. Wa talaqatul wajhi, dan memiliki wajah yang berseri-seri ketika berjumpa dengan sesamanya. Barakallahu fikum. Itu bentuk ihsan ya seorang hamba kepada hamba yang lain. Barakallahu fikum. Dan pemaparan masalah ini sudah kita jelaskan di awal-awal pelajaran. Baik. Kemudian ihsan yang kedua adalah ihsanullahi ta'ala. Perbuatan ihsan Allah subhanahu wa ta'ala ila khalqihi, kepada makhluknya. Barakallahu fikum. Baik. Apa bentuknya? Barakallahu fikum. Baik. Jazaa'u a'mali 'abidihi bi ahsani ma fa'aluhu. Barakallahu fikum. Termasuk bentuk ihsan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada makhluknya adalah membalas amalan-amalan hamba tadi, yaitu amal kebaikan mereka lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam membalas amalan-amalan hamba itu jauh-jauh-jauh berkali-kali lipat. Ya. ganjarannya dibandingkan amalan hamba tersebut. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Al-hasanatu bi asyri amsalih. Satu kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Paham ya? Itu barakallahu fikum nilai terendah. Iya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghitung, mengkalkulasi amalan kebaikan hamba, barakallahu fikum, nilai terendah adalah apa? Satu amalan kebaikan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Itu yang paling rendah. Ikhwan ya. Dan terkadang barakallahu fikum ila ab'afin kathirah. Iya, melebihi daripada hal tersebut sampai ratusan kali lipat, barakallahu fikum, bahkan ribuan dan seterusnya. Itu merupakan bentuk ihsan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam ayatnya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Allah menyatakan bagi orang-orang yang berbuat ihsan, maka apa? Maka dia akan mendapatkan kebaikan dari sisi Allah plus tambahan bonus. Ditafsirkan oleh mereka, oleh ahli tafsir, yang dimaksudkan dengan ziyadah di sini adalah ru'yatullah, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kenikmatan jannah yang paling besar. Barakallahu fikum. Baik. Ya, itu bentuk ihsan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallahu fikum. Kita lihat bagaimana hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya. Pada bab ini beliau menyebutkan al-ihsan ilal barri wal fajir, yaitu berbuat ihsan kepada orang yang baik ataupun orang yang fajir. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Kalau berbuat ihsan kepada orang yang baik sangat gampang. Ya toh? Orang akan dengan sukarela dan tulus melakukannya. Yang merupakan tantangan bagi kita semua adalah berbuat ihsan kepada orang yang fajir. Pak Ivan ya. Baik, itu membutuhkan barakallahu fikum penataan hati. Iya. Membutuhkan barakallahu fikum tayyib sisi dan sudut pandang yang positif. Pak Ivan ya. Barakallahu fikum. Untuk orang-orang yang fajir barakallahu fikum, untuk mereka ahlul ma'asi barakallahu fikum, ya untuk saudara-saudara kita yang tenggelam dalam lumpur dosa, ya barakallahu fikum, sikap kita sebagai seorang muslim barakallahu fikum terhadap muslim yang lainnya, sekarang yang kita bahas, yang kita khususkan, ya para muslimin yang mereka itu jatuh dalam kemaksiatan barakallahu fikum, adalah tayyib barakallahu fikum tidak meninggalkan mereka secara mutlak. Iya. Tidak memboikot mereka secara mutlak. Barakallahu fikum. Tayyib. Tetapi apa? Masih ada sisi-sisi yang lain yang perlu kita perhatikan. Iya. Barakallahu fikum. Sehingga tidak kita tinggalkan begitu saja. Kalau semua kaum muslimin mengambil prinsip yang demikian, terus siapa yang akan memberikan nasihat kepada mereka? Terus siapa yang akan memberikan pencerahan kepada mereka? Terus siapa yang akan menarik mereka dari tayyib jurang kehancuran? Barakallahu fikum. Kalau semua kaum muslimin tayyib memproteksi diri mereka dari muslimin yang jatuh dalam kemaksiatan. Paham ikhwan ya? Sehingga apa? Butuh adanya tindakan ihsan kepada mereka. Barakallahu fikum. Dan ihsan di sini harus dipahami dengan makna yang syar'i. Jangan pula kita memahami ihsan di sini dengan makna yang kebablasan. Iya. Barakallahu fikum. Ketika ada seorang barakallahu fikum yang sedang naik pitan, gitu ya, barakallahu fikum, marah, jengkel sama temennya karena habis diejek, barakallahu fikum, ya. Tadinya temen nongkrong bareng, ya, di pos kamling karena bercanda, barakallahu fikum, keasikan apa? Saling mengejek, yang ini tersinggung, ya, barakallahu fikum. Datang, tayyib, ke rumah tetangganya, pinjam apa? Pinjam parang. Buat apa, Pak? Saya mau menghabisi nyawa Pak Fulan. Kurang ajar dia, ya. Menghina saya, seumur hidup baru kali ini saya dihina seperti itu, ya. Barakallahu fikum. Maka, barakallahu fikum, kita jangan salah dalam memahami aturannya seperti ini, ya. Tayyib, dalam rangka berbuat ihsan dipinjamkan parangnya. Silakan, Pak, puaskan. Gitu ya. Luapkan amarah Bapak. Memang orang satu itu patut dikasih pelajaran. Tidak. Barakallahu fikum. Ya. Itu salah. Sehingga memahami makna ihsan tetap barakallahu fikum dibatasi dengan aturan-aturan syar'i yang lainnya. Apa itu? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Paham ikhwan ya? Baik, sehingga itu yang perlu dipahami. Ya, baik. Dan juga masuk dalam makna ihsan kepada orang-orang yang fajir, barakallahu fikum, apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu, baik mereka-mereka yang berbuat zalim ataupun yang dizalimi. Barakallahu fikum. Para sahabat agak sedikit barakallahu fikum janggal dengan ucapan Rasul. Iya. Hadzal mazlum ya Rasulullah. Fama balu zalim? Kalau orang yang dizalimi pantas kita tolong. Gitu ya. Masa orang yang menzalimi harus kita tolong juga? Barakallahu fikum. Para sahabat memahami menolong orang yang zalim itu adalah membantu dia dalam kezalimannya. Iya. Barakallahu fikum. Kalau dia sedang memukuli temannya, dibantu ikut mukulin. Barakallahu fikum. Kalau dia nyolong jajan temannya, dibantu ikut ngabisin jajan temannya. Itu salah. Iya. Bukan demikian yang dimaksud dengan menolong, barakallahu fikum, orang yang zalim. Maknanya apa, ikhwan? Yaitu dengan cara mencegah dia. Ya. Melarang dia, barakallahu fikum, untuk melakukan tindakan-tindakan kezaliman. Itu merupakan bentuk pertolongan kita kepada orang yang zalim. Paham, ikhwan ya? Baik. Sehingga perbuatan ihsan kepada orang yang fajir jangan dipahami membantu kejahatan mereka. Iya. Taib, membantu kefajiran mereka bukan. Amin ya. Tetapi bentuk ihsan kita kepada orang yang fajir diantaranya dengan an-nasihah. Ya, memberikan nasihat kepada mereka. Barakallahu fikum. Memberikan yang namanya teguran kepada mereka at-tahdzir. Barakallahu fikum. Ya. Taib, memberikan pencerahan kepada mereka. Barakallahu fikum. Dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Rasul, barakallahu fikum, dan bisa juga dengan akhlakul karimah. Ya, dengan apa? Akhlakul karimah. Kita bergaul dengan dia dengan pergaulan yang baik. Ya, kita menghormati dia, barakallahu fikum. Dan terkadang itu bisa menyentuh hatinya. Ya, orang satu ini rajin ke masjid, masya Allah, rajin mengikuti pengajian, ya. Tapi kok sikapnya sama saya terus baik. Padahal tahu dia ini. Saya ini bandit kelas kakap. Ya. Tatonya udah malang melintang di muka. Emang ya. Bukan badannya saja tato. Tapi mukanya itu sudah penuh tato. Tapi orang satu ini masih ngasih salam sama saya. Assalamualaikum mas. Gitu ya. Barakallahu. Dia agak tersentuh hatinya. Iya. Barakallahu. Sedangkan masyarakat sekitar ya. Kiai-kiai besar yang lainnya, wah sudah antipati lihat orang satu ini. Kalau lewat di pinggir jalan langsung diludahi. Paham ya? Dai barakallahu. Nah, orang-orang seperti ini barakallahu fikum butuh uluran tangan kita. Iya, Orang-orang seperti ini barakallahu fikum butuh bimbingan kita. Mereka itulah orang-orang yang haus akan embun, ya. Haus akan cahaya yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Sehingga sikap kita bukan memboikot mereka secara totalitas. Paham ikhwan ya? Baik. Namun tetap ada yang namanya unsur an-nasihah. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Kada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ikhwan? Baik. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي telah menghabarkan kepada kami Al-Humaydi. Al-Humaydi siapa namanya? Zubaydi. Mana Zubaydi? Mana orangnya? Siapa namanya Al-Humaydi Zubaydi? Abdullah bin Zubair bin Abdullah bin Zubair itu banyak. Ada Abdullah bin Zubair as-sahabi. Abdullah bin Zubair bin siapa? Usama. Tayyib Abdullah bin Zubair ibn Isa. Abu Bakar. Ahsanta. Thiqatan. Qala haddatsana Sufyan. Beliau mengatakan telah mengabarkan kepada kami Sufyan. Sufyan di sini Sufyan siapa? Kang Ubay. Sufyan ibnu Uyainah. Ahsanta. Barakallahu fiik. Amirul Mukminin fil hadis. Qala haddatsana Salim ibni Abi Hafsah. Berkata Ibnu Uyainah telah menghabarkan kepada kami Salim bin Abi Hafsah. Abu Yunus Al-Kufi. Abu Yunus Al-Kufi. Saduqun fil hadith. Illa annahu Syi'iyun ghali. Saduqun fil hadith illa annahu Syi'iyun ghali. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Taqrib. Ya. Salim bin Abi Hafsa ini barakallahu fikum, kalau dilihat dari sisi hadith, beliau adalah orang yang saduq. Iya. Tayyib. La ba'sa bihi, tidak mengapa mengambil hadisnya. Orang yang jujur dan hadisnya dihasankan. Namun dari sisi ideologi barakallahu fikum, dia ini memiliki pemahaman Syiah yang cukup ghulu. Barakallahu fikum. Iya. Cukup parah. Khususnya terkait dengan sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Adapun Abu Bakar dan Umar, beliau ketika membuka majelisnya menyebutkan keutamaan Abu Bakar, keutamaan Umar. Tapi untuk sahabat Utsman, wah, sewotnya luar biasa. Iya. Sampai-sampai disebutkan oleh Abdullah ibnu Idris barakallahu fikum, bagaimana kebencian dia kepada sahabat Utsman dan keluarganya ketika tawaf dia mengatakan labbaika qatila Utsman, labbaika muhlika bani Umayyah. Iya. Labbaik wahai pembunuh Utsman. Labbaik wahai pembinasa keluarga Bani Umayyah. Barakallahu fiikum. Ya. Baik. Dari sisi ini, sisi negatifnya Salim ibn Abi Hafsah. Barakallahu fiikum. Ya. Sangat-sangat hulu Taib kebenciannya terhadap sahabat Utsman ibnu Affan dan keluarganya. Barakallahu fikum. Ya. Taib. Dan demikian keadaan orang-orang Syiah. Terkadang saking hulunya tampak sekali keidiotan mereka dan kebodohan mereka. Paham ya? Saking hulunya. Barakallahu fikum. Taib. Ya. Itu membuat orang yang mendengarkan ucapan mereka bisa tertawa, terbahak-bahak. Paham ya? Ya. Disebutkan, saya lupa nama perawinya, seorang perawi hadis juga yang memiliki pemahaman Syiah, barakallahu fikum. Dia setiap kali menyampaikan hadis itu menguji dan mengetes murid-muridnya. Ya. Apakah mereka memiliki pemahaman Syiah yang bagus atau tidak? Kalau mereka-mereka yang memiliki pemahaman Syiah, maka dengan gampang dia akan memberikan hadis-hadisnya kepada muridnya. Tapi kalau muridnya tadi tidak memiliki pemahaman Syiah, barakallahu fikum, ada dua cara. Yang pertama, dengan cara apa, ikhwan? Dengan cara diajari. Ya. Agar muridnya tadi mau mengakui pemahaman Syiah, atau barakallahu fikum, kalau enggak mau, suruh keluar, enggak dapat hadis. Barakallahu fikum. Iya. Dan soal yang biasa dia ujikan kepada murid-muridnya, Pak Ikhwan, ada yang pernah dengar ceritanya? Hah? Man hafaro bahr. Iya. Gampang soalnya. Siapa yang menggali lautan? Sopo yo. Gitu ya. Barakallahu fikum. Mereka-mereka yang tidak memiliki pemahaman Syiah, dengan lugunya, dengan fitrahnya menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala yang menggali. Lah, bukan. Ya. Bukan itu yang saya inginkan. Man hafara bahr. Siapa yang menggali lautan? Barakallahu fikum. Ada seorang muridnya ini, ya, karena mengharapkan hadisnya, dia mengatakan, Syekh yujib. Ya, sudahlah. Ya. Syekh saja yang jawab. Diminta lagi untuk menjawab. Benar? Enggak tahu? Benar. Maka dia mengatakan, Hafarahu Ali ibnu Abi Talib. Yang menggali lautan adalah Ali bin Abi Talib. Barakallahu fikum. Ali lahirnya kapan? Ya, lautan adanya kapan? Ya toh, kalau orang itu berpikir menggunakan akalnya, ya enggak. Ali lahir, lautan sudah ada. Kapan galinya? Dalam kandungan. Barakallahu fikum. Paham ya, Fan ya? Taib. Itu sudah menunjukkan musyma'kul kata orang Yaman, ya. Gak masuk akal. Barakallahu fikum. Kemudian muridnya cuma ngangguk-ngangguk saja. Oh ya sih. Sudah. Tahu ya sekarang? Iya. Sampaikan hadisnya. Sudah puas? Dapat hadisnya? Catat semua? Ditanya lagi. Masih ingat apa enggak dengan faedah tadi? Ditanya lagi. Man hafaro bahr. Ayo, siapa yang menggali lautan? Jawab pertanyaan saya. Muridnya sudah siap-siap, ngambil sendal, pasang gitu ya. Langsung dia lari terbirit-birit sambil teriak. Dia mengatakan, Hafarahu Utsman. Ya, Hafarahu Muawiyah, ibu Nabi Sufyan. Wah, ngamuk sih. Musuh besarnya. Pemirsa ya, musuh besarnya Ali menurut mereka. Versi orang-orang Syiah. Ya, sambil lari, barakallahu fikum, berteriak demikian. Langsung marah besar sayangnya. Ngambil pedangnya kibas-kibaskan sama dia. Paham kan ya? Taib. Tapi alhamdulillah hadisnya sudah dapat. Barakallahu fikum. Ya. Taib. Ngambil positifnya saja dari gurunya tadi. Barakallahu fikum. Tapi kejadian ini jangan dijadikan sebagai dalil bolehnya mengambil ilmu dari ahlu bid'ah. Dan jawaban dalam masalah ini sudah pernah kita rinci. Barakallahu fikum. Taib. An Munzir Ats-Tsauri. Dari Munzir Ats-Tsauri. Al-Munzir Ibnu Ya'la Ats-Tsauri. Al-Munzir Ibnu Ya'la Ats-Tsauri. Abu Ya'la Al-Kufi. Thiqatun. Beliau adalah rawi yang suka. An Muhammad ibni Ali ibnul Hanafiyah dari Muhammad bin Ali, putranya Al-Hanafiyah. Tapi Muhammad bin Ali di sini adalah salah seorang dari putranya sahabat Ali ibn Abi Thalib. Namun bukan dari garis keturunan Rasul. Ya, maknanya bukan dari anaknya Fatimah bintu Rasul. Barakallahu fikum. Sahabat Ali barakallahu fikum, ketika Fatimah masih hidup, beliau tidak bertaaddud. Iya. Dikarenakan menjaga perasaan Fatimah dan menjaga perasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Setia, masyaallah. Barakallahu fikum. Setelah Fatimah tiada, barakallahu fikum, baru saat itu Ali menikah kembali diantaranya dengan ibunya Muhammad ini. Ya. Barakallahu fikum. Namanya adalah Khawlah bintu Ja'far bin Qais. Khawlah bintu Ja'far bin Qais. Barakallahu fikum. Baik. Dari Bani Hanifah. Ya. Barakallahu fikum. Dan Khawlah pada saat itu barakallahu fikum sebenarnya merupakan tawanan kaum muslimin pada peristiwa Riddah. Pasukan kaum muslimin memerangi orang-orang yang murtad di daerah Yamamah. Ya, dari kalangan Bani Hanifah. Barakallahu fikum. Tempat munculnya nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Barakallahu fikum. Taib, melihat kok dalam tawanan barakallahu fikum ada yang bagus ini. Taib, dan beliau mendapatkan jatah tersebut, akhirnya apa? Dinikahi oleh beliau barakallahu fikum. Taib, dan Ali ibn Abi Thalib sempat ya bertanya kepada Rasul barakallahu fikum. Beliau bertanya, "Idza wulida li ba'dak?" Kalau nanti saya mendapatkan seorang anak setelah kematian Anda, usammihi bismika wa ukannihi bikunyatik. Boleh tidak saya berikan nama anak tersebut dengan namamu dan kunyah dengan kunyahmu? Maka Rasul mengatakan, "Na'am." Ya, silakan. Barakallahu fikum. Sehingga setelah beliau menikah dengan ibunya Muhammad, siapa tadi namanya? Hasan. Siapa namanya? Khawlah barakallahu fikum. Ya langsung lahir Muhammad dan diberikan kunyah Abul Qasim. Sehingga dari pertanyaan Ali ini barakallahu fikum, mereka para ulama mengambil istimbat bahwasanya larangan berkunyah dengan Abul Qasim itu khusus pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barakallahu fikum. Itu pendapat yang cukup kuat dalam bab ini. Dan mereka para ulama memiliki pendapat-pendapat yang lainnya yang secara global imma mereka menempuh jalan tarjih, merujikan salah satu riwayat, imma melarang secara mutlak, imma memperbolehkan secara mutlak, atau mereka menggunakan tareqah jamak. Iya. Mengkompromikan nas-nas yang ada. Di antaranya bentuk jamak yang mereka lakukan adalah itu mereka mengatakan larangan itu khusus di zaman Rasul. Paham ya? Dan cukup banyak putra-putra sahabat yang memiliki nama Muhammad dan kunyah Abul Qasim. Barakallahu fikum ya. Sehingga hadis Rasul tasammi bismi wala taktani bi kunyati itu dikhususkan pada masa kehidupan beliau. Barakallahu fikum. Tayyib, al-mu'adzin yu'adzin awal. Tayyib. Baik. Terkait dengan Muhammad ibnu Ali, beliau ini barakallahu fikum lebih dikenal dengan Ibnul Hanafiyah. Ya. Beliau lebih dikenal dengan nisbah kepada keluarga ibunya. Barakallahu fikum. Dalam rangka untuk membedakan antara beliau dengan Al-Hasan dan Al-Husain. Dan Muhammad barakallahu fikum, ada satu pelajaran dari beliau yang bisa kita ambil ibrohnya bersama-sama. Beliau memang sejak kecil dilatih oleh Ali barakallahu fikum tayyib secara fisik dan mental. Iya. Beliau dilatih sejak kecil oleh Ali untuk menjadi seorang kesatria dan tayyib prajurit tempur yang tangguh. Setiap ada kancah pertempuran, Ali selalu ngajak Muhammad. Iya. Adapun Hasan dan Husain barakallahu fikum itu jarang. Paham ya? Sehingga ada sebagian pihak, wallahu taala alam apa maksudnya, mungkin coba ingin tahu kejelasan atau ingin ngomporin Muhammad, mengungkit masalah barakallahu fikum dengan mengatakan, Muhammad, kenapa sih kamu kok yang lebih sering diajak ke medan tempur ya daripada dua saudara tirimu? Ini kan sudah langsung kepada ikhwan tayyib privasi ya toh, sudah agak sedikit menyinggung perasaan. Kalau kita terbawa perasaan, mungkin kita akan terbawa emosi, mikir benar juga ya. Dari semenjak dulu Abi itu saya terus yang diajak tempur. Iya. Sedangkan saudara tuanya Hasan dan Husain jarang. Nah, kalau kita terbawa barakallahu fikum dengan perasaan, iya. Mungkin kita akan tayyib sedikit jengkel dengan ayah kita. Barakallahu fikum. Mungkin ada su'udzon sudah, iya. Tayyib menganggap ayah kita itu tidak adil. Paham ya? Itu kalau ketika kasus seperti Muhammad ini terjadi pada kita. Iya. Dan itu saya rasa mungkin terjadi pada kalian. Iya. Kalau di rumah itu biasa kalian yang terus disuruh sama simbo ataupun sama si pae. Iya. Tayyib, barakallahu fikum. Ada ular masuk rumah. Leh, ular. Adiknya semua disuruh masuk kamar, ya. Saya duluan. Ya, kalau kepatok ular dia duluan gitu ya. Barakallahu fikum. Ya. Ada tikus, dia duluan. Barakallahu fikum. Yang disuruh nangkap tikus. Barakallahu fikum. Pokoknya misi-misi membahayakan dia duluan, gitu ya. Tapi kalau udah makan bareng, adiknya yang didahulukan. Aduh. Mengingat ya. Itu kalau kita menggunakan perasaan, barakallahu fikum, bisa makan hati ulam daging katanya. Barakallahu fikum. Ya. Bisa jengkel dengan orang tua. Tapi pelajaran dari beliau yang sangat luar biasa barakallahu fikum. Beliau memandang masalah ini dari sisi positifnya. Iya, beliau tidak terpancing dengan pertanyaan tadi untuk su'uzon kepada ayahnya. Dan beliau tidak mendahulukan perasaan. Paham ya? Tayyib. Beliau mengatakan kepada orang-orang yang bertanya tadi. Tayyib. Beliau menjawab, li anna akhawayya yanzilani min abi ka'ainaihi. Dikarenakan dua saudara saya tadi kedudukannya bagi ayahku seperti kedua matanya. Wa anzala ana kayadaihi, dan ayahku memposisikan aku seperti kedua tangannya. Wa huwa yaqi ainaihi biyadaihi. Masya Allah. Ya. Dan ayahku menggunakan kedua tangannya untuk melindungi kedua matanya. Ayuhan ya. Beliau melihat sisi positifnya. Apa itu? Justru beliau bangga. Ya. Saya senang. Saya dijadikan pelindung bagi saudara-saudara saya. Ayuhan ya. Tayyib. Saya bangga karena ayah saya menjadikan saya sebagai tayyib pelindung ya bagi ke kedua saudara saya. Sehingga beliau barakallahu fikum. Sehingga beliau melihat sisi positifnya. Paham ya, ikhwan? Demikian juga kita ketika kita diperlakukan yang sama di dalam rumah. Iya. Setiap ada apa-apa kita terus yang disuruh. Kita lihat posisi positifnya, sisi positifnya. Paham kan ya? Berarti ayah ini menginginkan sayalah sebagai pelindung keluarga. Iya, sayalah sebagai penggantinya nanti. Dan itu kebanggaan menunjukkan apa? Rujulah. Iya, kejantanan. Paham ikhwan ya? Paham ikhwan? Barakallahu fikum. Itu sikap kita selaku sebagai seorang anak. Iya. Berupaya untuk husnudzon kepada kedua orang tua kita. Paham ikhwan ya? Dan tidak berpikiran negatif kepada mereka. Barakallahu fikum. Ya, mencari uzur dan barakallahu fikum memberikan maaf kepada mereka terhadap silaf dan salah yang mereka lakukan. Barakallahu fikum. Itu kalau kita posisinya sebagai seorang anak. Adapun kalau sebagai orang tua sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Orang tua harus berupaya adil ya dalam hal-hal yang memang dia mampu untuk adil. Khususnya ketika mengambil sikap. Jangan sampai terlihat jelas dan norak. Barakallahu fikum. Di hadapan anak-anaknya. Ya. Membedakan antara anak satu dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Itu tatkala kita posisinya sebagai orang tua. Sehingga dalam bersikap tinggal melihat. Kita sekarang posisinya sebagai siapa? Anak atau orang tua. Paham ikhwan ya? Barakallahu fikum. Tayyib. Itu pelajaran yang cukup indah dari Muhammad Ibnu Ali atau Muhammad Ibnul Hanafiyah. Barakallahu fikum. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Beliau menafsirkan ayat ini. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu dengan kebaikan pula? Itu bunyi ayatnya. Disebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat ke-60. Qala, beliau menafsirkan ayat ini. Hiya musajjalatun lil barri wal fajir. Ayat ini musajjalatun lil barri wal fajir. Qala Abu Abdullah, qala Abu Ubaid, musajjalatun mursalah. Yang dimaksudkan dengan musajjal, musajjalah adalah mursalah, ay mutlaqah. Iya. Maksudnya ayat ini berlaku secara mutlak bagi orang-orang yang baik ataupun orang-orang yang fajir. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Sehingga maksud dari ayat ini barakallahu fikum, tayyib, kita dianjurkan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Ya. Siapapun orangnya, baik orang tersebut adalah orang baik ataupun orang jahat. Kalau mereka pernah melakukan kebaikan kepada kita, kita harus membalasnya. Paham kan ya? Tayyib. Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan kejahatan dia, barakallahu fikum, itu memiliki tinjauan yang lain. Ya. Sekarang yang kita tinjau adalah dari sisi tindakan baik yang dilakukan oleh orang-orang yang fajir. Paham ikhwan ya? Baik, barakallahu fikum. Kalau berbuat baik, membalas kebaikan orang yang baik, banyak yang bisa sebagaimana yang saya sebutkan. Tapi untuk membalas kebaikan orang-orang yang fajir, barakallahu fikum, banyak yang sulit. Paham ikhwan ya? Tayyib, barakallahu fikum. sebagaimana tayyib seorang anak kepada orang tuanya. Barakallahu fikum. Iya. Mungkin kalau dia meninjau, dia melihat, menghitung, ya, tindakan kezaliman yang dilakukan oleh orang tuanya itu lebih banyak daripada kebaikan. Ya, mulai dari mukulin anak, barakallahu fikum. Ya, sejak kecil dia sering dipukulin sama orang tuanya. Ya. Babak belur, barakallahu fikum, ya. Sampai giginya rompal dipukuli bapaknya. Barakallahu fikum. Belum lagi dari sisi kebutuhan sehari-hari, ya. Tayyib, dia tidak dikasih oleh orang tuanya. Barakallahu fikum. Tayyib. Namun jangan lupa, ya. Orang tua juga memiliki sisi kebaikan. Dan yang sangat-sangat barakallahu fikum luar biasa. Yaitu apa? Dengan adanya mereka itu menjadikan sebab kita ada di alam dunia ini. Paham ya? Taib. Sehingga kebaikan kepada mereka barakallahu fikum jangan dilupakan. Ya. Walaupun orang tua kita itu adalah orang yang fajir, ya. Kerjanya pulang malam sudah mabok, barakallahu fikum, mukulin ibu gitu ya. Barakallahu fikum. Ngambilin uangnya ibu, uang kerja kita, barakallahu fikum. Ini orang tua benar-benar taib. Barakallahu fikum. Iya. Benar-benar jahatnya luar biasa. Paham ikhwan ya? Taib. Barakallahu fikum. Sehingga dalam hal ini, kembali lagi barakallahu fikum, kita sebagai seorang muslim harus bisa ya, taib, mengendalikan yang namanya perasaan. Harus bisa ketika dalam mengambil sikap, barakallahu fikum, kita jangan mendahulukan perasaan. Paham ikhwan ya? Taib. Tetapi apa? Ketika kita mengambil sikap, kita harus mentarbiyah, mendidik diri kita untuk apa? Menerapkan taib bagaimana bimbingan syariat. Barakallahu fikum ya. Mensikapi hal-hal atau kejadian yang seperti ini. Barakallahu fikum. Taib. Sehingga bukanlah tuntunan Islam sebagaimana yang sering saya sebutkan barakallahu fikum membalas kejelekan dengan kejelekan. Paham kan ya? Tapi apa? Allah memberikan tuntunan kepada kita apa? Idfa billati hiya ahsan. Barakallahu fikum. Iya. Berupaya membalas kejelekan tadi dengan sesuatu yang lebih baik. Barakallahu fikum ya. Sehingga kezaliman tidak dibalas dengan kezaliman. Iya, ketika hak kita tidak diberikan, barakallahu fikum, bukan berarti kita membalas tidak memberikan hak orang lain. Paham ikhwan ya? Itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dan juga diantaranya penafsiran dari ayat ini, hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan dari kebaikan adalah kebaikan yang serupa? Barakallahu fikum. Ya, umum membalas kebaikan orang yang baik ataupun membalas kebaikan orang yang fajir. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bishawab. Apakah tidak diperbolehkan bekam saat puasa? Barakallahu fikum. Ini terkait dengan hadis aftaral hajim wal mahjum. Telah batal puasanya orang yang berbekam dan dibekam. Barakallahu fikum. Iya. Terkait dengan keabsahan hadis ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah hadisnya itu sahih apakah hadisnya itu lemah. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Terkait dengan masalah ini ya, perincian yang paling bagus atau yang paling dekat bahwasanya tindakan tersebut adalah tindakan yang dimakruhkan. Barakallahu. Kenapa? Dikarenakan li'annahu yu'addi ila iftar. Dengan berbekam itu akan membuat seorang batal puasanya. Kenapa? Karena dia dalam keadaan puasa dan darahnya diambil. Itu akan menyebabkan apa? Dia menjadi lemas. Pengen ya? Dan tidak memiliki daya tahan kekuatan untuk berpuasa. Sehingga untuk mencegah terjadinya ke arah tersebut, barakallahu fikum, maka ada anjuran untuk tidak melakukannya ketika berpuasa, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Apakah orang yang mendoakan orang lain dengan menggunakan air zam-zam akan terkabuli? Walaupun yang mendoakan tersebut banyak dosa, tolong diberitahu. Baik, memang air zam-zam itu memiliki keutamaan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu memiliki keutamaan sesuai dengan niatan dan doa orang yang meminumnya. Barakallahu fikum. Baik. Terkait dengan masalah ini sama barakallahu fikum dengan kaidah yang umum. Iya. Bahwasanya yang namanya doa itu tidak akan menimbulkan kerugian ketika seorang itu berdoa. Pahamkan ya? Imma langsung dikabulkan oleh Allah atau diganti dengan sesuatu yang lebih baik atau nanti ketika di akhirat. Itu hukum asalnya. Iya. Demikian juga untuk doa-doa yang makbul. Barakallahu fikum. Namun ingat ada pembahasan yang kedua. Apa itu? Mawani' istijabah. Sebab-sebab terhalangnya dikabulkan doa. Bayangkan ya. Barakallahu fikum. Apakah dosa tersebut, barakallahu fikum, termasuk dosa-dosa yang menghalangi dikabulkannya doa? Maka dilihat. Ya, itu jawabannya. Kalau dosa yang dia lakukan termasuk dosa-dosa yang menyebabkan doa itu terhalang untuk dikabuli, barakallahu fikum, maka ini tidak akan terkabulkan. Paham ya? Tapi kalau dosa-dosanya bukan merupakan dosa yang menghalangi terkabulnya doa, barakallahu fikum, tayyib, maka ada harapan ke arah sana. Wallahu ta'ala alam bishawab. Bolehkah kita mengajar anak-anak TPA, TPQ, di situ ada ikhtilat karena di masjid, afwan. Maksudnya, ngajarnya campur gitu. Ah, anak laki-laki sama anak perempuan. Campur ngajarnya. Atau pengajarnya yang campur? Hah? Sini yang ikhwan, sampingnya mbak-mbak yang ngajar. Sambil ngajar, senyum gitu ya. Wah, bahaya itu barakallahu fikum. Iya. Untuk masalah ini, barakallahu fikum, tinggal penataan dan pengaturan saja. Iya. Kita sebutkan baik-baik kepada pembinanya, barakallahu fikum, untuk membiasakan kepada anak-anak kaum muslimin untuk tidak terbiasa dengan ikhtilaf. Iya. Untuk membiasakan diri mereka memiliki sifat haya, barakallahu fikum. Iya. Tidak gampang bercampur baur dengan tayyib, bukan mahramnya. Paham ya? Tinggal kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan pembina, barakallahu fikum, agar diperbaiki ketika proses KBM, kegiatan belajar mengajar. Barakallahu fikum. Itu saja. Tayyib, bagaimana dengan orang yang hanya menerima kebaikan saja, tapi enggan membalas kebaikan? Yang membuat orang jengkel dan tidak mau lagi berbuat baik kepadanya. Barakallahu fikum. Tayyib, kalau yang ditanyakan terkait orang yang dimaksud, orang yang sering menerima kebaikan namun tidak mau membalas, barakallahu fikum, ini yang salah. Paham ya? Dia telah menyelisih sekian banyak norma-norma syariat. Ya, di mana kita dianjurkan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan, barakallahu fikum. Taib, dan perintah untuk berbuat baik kepada sesama. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga apa? Untuk orang yang demikian, barakallahu fikum, harus segera memperbaiki dirinya. Apalagi kalau ada teguran dari temannya. Ya. Taib, antum itu ya akhi, ya. Sering sekali mendapat kebaikan dari teman-teman antum. Taib. Dalam keadaan antum sendiri enggak pernah gitu ya, membalas kebaikan mereka. Ya, ditraktir tiap malam sudah gantian satu kamar gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib, antum enggak membalas sedikit pun. La salam wala kalam wala tabassum, barakallahu fikum. Terus saja mukanya barakallahu fikum cemberut. Paham ikhwan ya? Hai. Mungkin itu gambarannya, salah satu gambaran barakallahu fikum. Maka tinggal dilihat Pak Mifan ya, apa alasan dia barakallahu fikum. Kalau dia tidak memiliki alasan yang syar'i, ya maka kesalahan itu dia yang tanggung dosanya barakallahu fikum. Tapi kalau dia memiliki alasan yang mungkin barakallahu fikum membuat kita cukup tergugah gitu ya, dia baru ngasih tahu, afan ya akhi, bukannya ana itu enggak mau neraktir antum semua ya. Ana itu sudah terlalu enggak enak dengan antum semua, begitu banyak kebaikannya kepada saya. Saya bingung balasnya pakai apa. Wong saya bayar SPP saja kesulitan ya akhi. Gitu ya. Wah. Jadi kita yang enggak enak. Pengen ya? Taib. Antum tahu enggak sih sebenarnya selama ini saya seperti itu keadaannya? Balik lagi. Pengen ya? Taib, antum enak-enak saja dikiriman terus rutin. Taib, antum pernah enggak tanya ana? Iya. Barakallahu fikum. Iya. Apa sudah makan atau belum? Wah, itu. Kalau dia sudah mengemukakan alasannya, barakallahu fikum, tinggal dilihat. Paham ya? Taib. Kalau dia mungkin ada kejengkelan, iya, saya jengkel sama kalian, gitu ya. Nih, kalian tuh sok kaya semuanya di sini. Wah, seperti itu. Ikhwan ya, maka berupaya barakallahu fikum, tinggal adanya komunikasi yang bagus antara kita dengan teman-teman, khususnya mereka yang satu sakan. Ikhwan ya, ketika terjadi hubungan yang renggang, saling diem, barakallahu fikum, ya jangan diteruskan diemnya, harus ada upaya untuk mendekati. Ikhwan ya, komunikasi, apa alasannya, kenapa demikian, barakallahu fikum. Sehingga apa? Tinggal kita cari solusinya bareng-bareng. Paham ikhwan ya? Itu yang bagus, yang tepat. Barakallahu fikum. Iya. Dan belajar. Barakallahu fikum. Untuk hal yang demikian. Sehingga antum hidup di pesantren ini. Barakallahu fikum. Bukan hanya belajar tulis-menulis saja. Bukan hanya menulis faedah. Qala Allah wa qala Rasul. Tapi juga membutuhkan penerapan. Iya. Ketika kalian bergaul dengan teman-teman kalian. Itu ada pembelajaran sendiri. Bagaimana nanti ketika kalian bergaul dengan masyarakat. Amin ikhwan ya. Baik, itu juga ilmu yang perlu kalian pelajari. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.